Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Mubarakan 'alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu 'alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katsiran amma ba'd. Ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Al-Hasan bin Al-Husain al-ma'ruf bil Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala masih dalam bab fil mujahadah. Kata beliau rahimahullah ats-tsamin, hadis yang ke-8 dalam bab ini atau hadis yang ke-104 dari Riyadhus Shalihin. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala an Abi Abdullah Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhuma, dari Hudzaifah ibn al-Yaman, beliau berkunyah dengan Abu Abdullah. Beliau adalah sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemegang kunci rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak perkara-perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, memberitahukan kepada Hudzaifah, yang mana beliau tidak memberitahukan atau memberitakan kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Tayib. Nah, di sini Hudzaifah ibn al-Yaman akan bercerita tentang satu amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut untuk kita perhatikan. Dan akan menggambarkan bagaimana juhudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah. Tayib. Kata Hudzaifah, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin." Aku pernah ikut sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu malam. Berarti di sini Hudzaifah menjadi makmum Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sholatul lail, sholat tahajud. Kemudian kata Hudzaifah, faftataha al-baqarah. Beliau pun memulai membaca surat Al-Baqarah di rakaat pertama. Fakultu yarka'u indal mi'ah. Aku pun berkata, maksudnya di dalam hati, Hudzaifah mengatakan yarka'u indal mi'ah, pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam akan rukuk pada ayat yang ke-100. Al-Baqarah berapa ayat? 200 lebih. Jadi Hudzaifah mengira bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan rukuk pada ayat yang ke-100. Tsumma madha. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan bacaannya, tidak pada ayat 100. Beliau lanjut. Qultu yusalli biha fi raq'ah. Lalu aku pun mengatakan kembali di dalam hati, oh, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan rukuk setelah selesai membaca surat Al-Baqarah, satu rakaat ya. Famadha. Beliau pun kemudian melanjutkan bacaannya surat Al-Baqarah sampai selesai. Begitu sudah mendekati akhir surat, qultu yarka'u biha. Hudzaifah kemudian mengatakan kembali, nah, pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam akan rukuk. Tsumma ftatahan nisa. Ternyata Nabi tidak rukuk. Selesai membaca Al-Baqarah 2/4 juz, Nabi sallallahu alaihi wasallam iftataha suratan nisa. Melanjutkan membaca surat An-Nisa. An-Nisa juga 100 lebih. Faqara'aha. Nabi pun membaca surat An-Nisa itu. Tsumma, kemudian selesai surat An-Nisa, beliau tidak juga ruku. Kata Hudzaifah, tsumma iftataha Ali Imran. Beliau melanjutkan dengan membaca surat Ali Imran. Berapa ayat Ali Imran? 200 pas. Faqara'aha. Beliau pun membaca Ali Imran sampai selesai. Yaqra'u mutarassilan. Itu tadi bacaan suratnya Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran dengan total ayat hampir 600 dalam satu rakaat. Lalu kata Hudzaifah masih menggambarkan bagaimana cara bacanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Apakah membaca seperti antum setoran cepat? Mau nyandang selesai? Kata Hudzaifah, yaqra'u mutarassilan. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat-surat panjang itu dengan mutarassil. Mutarassil itu adalah bacaan yang ghair musta'jilah. Bacaan yang tenang, pelan dan tidak terburu-buru. Tartil. Bacaannya tartil. Bisa bayangkan berapa lamanya? Baik. Selesai sampai di situ? Tidak. Kata Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, "Idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha." Itu pun setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati satu ayat dan di dalam ayat tersebut ada kandungan tasbih, sabbaha, beliau akan bertasbih. Wa idza marra bi ayatin atau wa idza marra bi su'alin sa'ala. Dan kalau beliau melewati satu ayat di dalamnya terdapat permohonan, beliau akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada ayat tersebut. Wa idza marra bi ta'awudzin ta'awwada. Dan apabila beliau melewati satu ayat di dalam kandungan ayat itu ada bentuk doa perlindungan, maka ta'awwada, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun akan berdoa meminta perlindungan kepada Allah. Tsumma raka'a, baru setelah itu beliau rukuk. Ini adalah rakaat pertama. Faja'ala yaqulu subhana rabbiyal azim, dan beliau rukuk dengan membaca doa subhana rabbiyal azim. Fa kana ruku'uhu nahwan min qiyamihi, dan ketahuilah Nabi sallallahu alaihi wasallam rukuk sepanjang berdiri beliau. Artinya apa? Semisal waktu berdiri tadi. Jadi rukuknya juga panjang. Lamanya sama dengan lamanya waktu beliau berdiri membaca tiga surat panjang itu tadi. Tsumma qala, sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Setelah dari rukuk, beliau kemudian berdiri tegak i'tidal dan mengatakan berdoa sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Tsumma qama qiyaman tawilan. Lalu beliau pun berdiri masih dalam posisi i'tidal dengan waktu yang cukup lama. Qariban mimma raka'a, hampir sama seperti waktu beliau rukuk. Thumma sajada, setelah itu barulah beliau sujud. Faqala subhana rabbiyal a'la, dan dalam sujudnya beliau membaca subhana rabbiyal a'la. Fakana sujuduhu qariban min qiyamihi, dan sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hampir sama waktunya dengan ketika beliau berdiri. Jadi ini sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gerakannya itu mutanasibah. Gerakannya itu seragam. Kalau berdirinya lama, rukuknya juga lama. I'tidalnya juga lama. Sujudnya pun juga lama. Tapi kalau beliau membaca, bacaannya pendek seperti ketika menjadi imam salat rawatib, salat-salat wajibah. Bacaannya ringan, maka beliau akan melakukan rukuk juga ringan, i'tidal juga ringan, sujud juga ringan. Jadi beliau selalu menjaga ketertiban dari setiap gerakan salat. Rawahu Muslim, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 772. Ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini Hudzaifah bin Yaman mengisahkan dan ingin memberikan pelajaran kepada kita. Kalau seandainya tidak ada pelajaran yang bisa dipetik, mungkin tidak akan disampaikan apa yang dialami oleh Hudzaifah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu termasuk bentuk kebaikan. Itu termasuk bentuk ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tersembunyi. Karena ketika itu, malam itu hanya Hudzaifah yang bermakmum di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayib. Seandainya Hudzaifah tidak menceritakan, mungkin kita tidak tahu dan para sahabat yang lain juga tidak mengerti. Masyaallah rahimani wa rahmukumullah. Kalau kita lihat apa yang disampaikan Hudzaifah tadi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam satu rakaat beliau bisa membaca tiga surat. Itu pun dengan juga bukan dengan bacaan yang cepat. Bacaan yang lambat, bacaan yang tartil, bacaan yang tenang masih diselingi dengan doa-doa di setiap ayat yang memiliki kandungan-kandungan besar. Kalau ada kandungan pahala, kandungan doa, beliau minta kepada Allah. Ada kandungan wa'id, ancaman dalam ayat tersebut, beliau minta ampun, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini justru lebih lama lagi. Antum yang terbiasa sholat malam, atau katakanlah ketika tarawih, insya Allah semuanya pernah tarawih, berapa lama bacaan satu juz itu? Berapa lama bacaan satu juz? Hah? Kalau dibaca dengan nada standar mungkin 30 menit. Itu kalau dibaca satu kali bacaan. Pernah kita sholat malam satu rakaat satu juz? Belum pernah. Maksimalnya berapa? Satu kali sholat satu juz, itu paling panjang. Seringnya malah satu kali sholat isinya surat-surat pendek. Jadi belum pernah kita menikmati apa yang dinikmati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, bacaan-bacaan panjang itu. Sehingga wajar Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya tentang ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau salat malam yaqumu minal lail hatta tatafattara qadamahu tatawarrama qadamahu. Beliau salat saking panjangnya, saking khusyuknya, saking bagusnya, sampai kaki beliau, tumit beliau itu pecah, mengeluarkan darah sebab lamanya sholat. Kalau hanya berita dari Nabi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha saja tadi, mungkin kita gak akan bisa mengerti detailnya bagaimana. Tapi Hudzaifah menyampaikan sebegitu panjangnya sholat Nabi SAW, sebegitu baiknya sholat Nabi SAW, dan sebegitu tenangnya beliau melaksanakan sholat malam. Tayyib. Masyaallah rahimani wa rahimakumullah. Ini kisah beliau bersama Hudzaifah. Pernah juga beliau salat malam bersama Abdullah bin Abbas. Demikian juga Abdullah bin Mas'ud pada hadis yang setelahnya insyaallah nanti beliau akan sebutkan. Ibnu Mas'ud juga menggambarkan kepada kita bagaimana panjangnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai seorang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu hampir tidak kuat ikut salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam. Padahal kita tahu siapa Abdullah bin Mas'ud. Beliau satu-satunya sahabat yang nilai betisnya itu lebih berat dibandingkan Gunung Uhud. Pernah lihat Gunung Uhud? Besar. Nilai betis Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat keutamaannya di sisi Allah dibandingkan dengan Gunung Uhud. Ternyata beliau hampir tidak mampu untuk menyertai Rasulullah SAW sholat malam. Sehingga ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, contoh dari Nabi SAW dalam kesungguhan beliau menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau seorang nabi, beliau adalah pembawa syariat ini, dan beliau yang menyampaikan hukum-hukumnya itu kepada kita. Tapi tidak kemudian beliau hanya menjadi penyampai saja, lebih dari itu beliau memberikan contoh bagaimana cara menerapkan hukum-hukum yang disampaikan menjadi patokan di dalam Islam. Itu beliau contohkan fil mujahadah, kesungguhan dalam ibadah. Ya, jujur saja mungkin banyak manusia sekarang yang tidak mampu untuk mengikuti cara sholat Nabi SAW ketika sholat malam. Hampir tidak akan mampu. Jangan sama lihat keumuman kaum muslimin, komunitas kita ahli sunnah wal jamaah, salafiyin yang katanya mengikuti para sahabat, sudah ada yang mampu seperti mereka? Minimalnya seperti para sahabat. Kalau tidak mampu seperti murid-murid sahabat, para ulama salaf, terlalu jauh kalau kita ingin seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian bukan berarti itu kan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Ini justru sebagai cambuk untuk kita. Kita mengikuti Nabi kan. Selama ini slogan kita adalah mengikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu contohnya. Seharusnya menjadi agenda kita untuk belajar bagaimana caranya supaya kita bisa beribadah seperti apa yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat malam itu berat, bukan sesuatu yang ringan. Karena dikerjakan di waktu di mana banyak manusia tertidur, terlelap dalam istirahatnya, karena mereka ingin istirahat dari penatnya aktivitas selama siang hari. Dia harus bangun, tidak ada orang yang tahu, mengambil wudhu, kondisi airnya sangat dingin, gelap, sunyi, tidak ada orang. Seringnya kita ini bersemangat kalau beribadah, beramal, banyak temannya, banyak yang sama-sama beribadah dengan jenis ibadah tersebut, baru semangat. Tapi begitu banyaknya kita ini malas saat sendirian untuk bangun, di saat tidak ada orang yang tahu kita bangun, kemudian pergi ke kamar mandi, membersihkan diri, mengambil wudhu, kembali lagi ke tempat sholat, melaksanakan sholat di malam hari itu tanpa ada orang yang tahu. Hatta keluarga kita, hatta istri kita, tidak ada yang tahu. Sebegitu sulitnya. Tapi kalau tidak berusaha, kita belajar menjalankan sholat malam yang tidak akan pernah bisa. Ini yang laki-laki, yang perempuan juga sama. Berusaha, meskipun seharian sudah capek mengurus rumah, seharian sudah capek mengurus anak, melayani suami, malam coba usahakan bangun, meskipun suamimu tengah tertidur, anak-anak tengah tertidur, coba bangun sholat malam. Tidak harus dituntut kemudian langsung sholat, bisa baca Al-Baqarah, bisa baca An-Nisa. Baca dulu surat-surat pendek, latihan sedikit demi sedikit, insya Allah nanti akan terbiasa sholat malam dan akan menikmati sholat malam itu. Sehingga datang Ramadan, sholatut tarawih dilaksanakan malam hari tidak terasa sesuatu yang berat. Dia sudah menikmatinya. Kenapa? Sudah menjadi rutinitasnya. Rutinitas harian, bukan rutinitas tahunan. Ketika kita menjadikan sholat malam itu, sholat tahajud itu hanya rutinitas tahunan, ketika datang Ramadan saja, ketika banyak teman yang melaksanakan sholat malam, itu akan menjadi sesuatu yang berat. Tapi coba bayangkan kalau itu menjadi rutinitas harian kita. Datang Ramadan tidak ada masalah, hanya pindah tempat saja dari rumah ke masjid. Hanya pindah apa namanya, bacaan saja, dari yang tadinya pendek-pendek sendiri sekarang dibacakan orang lain dengan agak panjang. Ini perlu latihan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, kesungguhan kepada kita untuk bisa memulai satu langkah kemudian dua langkah menjadi orang-orang yang terbiasa melakukan salatul lail. Wallahu taala a'lamu bissawab. Tayib, kita kembali. Fa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fil laili wahdahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau sering melakukan salat malam itu sendirian. Lianna salatal lail la tusyra'u fiha al jamaah. Karena hukum asal salat malam itu tidak disyariatkan untuk dilakukan secara berjamaah illa fi Ramadan, kecuali di bulan Ramadan. Kalau di luar bulan Ramadan disyariatkan sendiri, tidak berjamaah. Tapi kalau di Ramadan sebaliknya disyariatkan berjamaah, tidak sendiri. Nah, di hari-hari biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya sendiri, kecuali ketika ada sahabat yang menemani beliau malam itu, maka mereka akan ikut serta sholat malam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Hudzaifah, ya Hudzaifah ikut serta. Ada Abdullah bin Abbas, beliau ikut serta. Ada Abdullah bin Mas'ud, beliau juga ikut serta. Maka masyaallah rahimani wa rahimakumullah, ini bisa kita ambil faedah, hukum asal sholatul lail itu adalah dikerjakan sendiri dan tidak mengapa untuk dikerjakan secara berjamaah, tetapi ahyanan, kadang-kadang, tidak boleh sering atau tidak boleh setiap malam berjamaah. Lalu bagaimana dengan keluarga kita? Misalnya kita mau jamaah dengan istri atau dengan anak di malam hari, ya sesekali saja, sesekali berjamaah, tapi ingat kembali kepada hukum asal sholat malam itu sendiri-sendiri. Suami pas lagi bangun, yang lain masih tertidur, pergi berwudu sholat sendiri. Baik. Nanti selesai bangunkan istri gantian istirahat. Baik. Latihan seperti itu. Beda kalau Ramadan ya bangunkan sholat berjamaah, istri dibangunkan, anak dibangunkan, sholat berjamaah. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Nah, disebutkan tadi oleh Hudzaifah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau di samping membaca surat-surat yang panjang tadi, Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran, beliau juga membacanya mutarassil. Mutarassil ghairu musta'jil. Tenang, bacaannya tidak terburu-buru dan bacaannya pelan. Fa jama'a alaihi salatu wassalam bainal qiraati wa bainal dzikr wa bainad du'a wa bainat tafakkur. Sehingga salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar mengumpulkan banyak hal. Jadi tidak cuma salat. Tidak cuma berdiri kemudian melakukan gerakan-gerakan salat. Lebih dari itu salat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salat yang paling berkualitas. Paling berkualitas. Ini menjadi kepercayaan atau keyakinan kita semua sebagai kaum muslimin. Tidak ada seseorang yang lebih baik salatnya dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bukan hanya kaifiyah zahirah yang beliau amalkan, yang beliau jalankan. Lebih dari itu sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya beliau menggabungkan antara beberapa hal. Baik, perlu dicatat. Terutama ketika salat malam. Yang pertama, jama'a bainal qira'ah wa bainal dzikir. Di satu rakaat ketika berdiri, kita tidak bahas rukun, tidak bahas sujud. Ketika berdiri, beliau menggabungkan antara qiraah, membaca Al-Quran, wa baina dzikir, dan berzikir, wa baina du'a, yang ketiga berdoa, wa baina tafakkur, dan yang keempat adalah tafakkur. Sering dari kita hanya melakukannya pada poin yang pertama, sholat dengan qiraah, membaca Al-Quran. Tapi tiga poin yang berikutnya yang dicontohkan oleh Nabi SAW, boleh jadi belum kita laksanakan atau jarang kita laksanakan di rakaat yang pertama ketika membaca Al-Quran, yaitu diselingi dengan zikir, diselingi dengan doa, dan diselingi dengan tafakkur. Dari mana kita ambil ini tadi? Qiraah jelas, beliau membaca surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa, atau sesuai urutan tadi An-Nisa terlebih dahulu baru Ali Imran. Qiraah jelas. Yang kedua, doa dari mana? Kata Hudzaifah tadi, idza marra bitasbihatin sabbaha. Kalau beliau melewati ayat di dalamnya ada kandungan tasbih, maka beliau akan bertasbih. Jadi beliau berzikir dengan tasbih. Yang ketiga, doa. Wa idza marra bisualin sa'ala. Setiap kali ada ayat-ayat yang di dalamnya terdapat kandungan doa, maka beliau akan berdoa dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika membaca surat. Dan yang keempat adalah tafakkur. Beliau benar-benar memikirkan, benar-benar mendalami makna dari ayat-ayat yang dibaca. Dari mana kita bisa ambil beliau bertafakkur ketika sholat ini tadi, ketika membaca Al-Quran ini tadi? لِأَنَّ الَّذِي يَسْأَلْ عِنْدَ السُّؤَالُ وَيَتَعَوَّدْ عِنْدَ التَّعَوُّدِ وَيَسَبِّحْ عِنْدَ التَّسْبِيحِ لَا شَكَّ أَنَّهُ يَتَأَمَّلْ قِرَاءَتَهُ وَيَتَفَكَّرْ. Karena seorang yang bisa bertasbih pada ayat-ayat tasbih, seorang yang bisa mohon ampun pada ayat-ayat yang terdapat padanya ancaman, seorang yang bisa berdoa memohon keutamaan ketika melewati ayat-ayat yang di dalamnya terdapat kandungan keutamaan, tidak mungkin dilakukan kecuali orang-orang yang benar-benar memperhatikan bacaannya. Apa yang keluar dari lisannya, apa yang dia baca, dia tahu maknanya. Ini tidak sembarang kaum muslimin bisa melaksanakannya. Berarti dia harus faham ayat itu artinya apa, maknanya apa, sehingga bisa tafakkur. Maka ini tugas berat untuk kita semua. Kalau ingin Al-Quran itu berefek, bisa tafakkur di dalam sholat, khusyuk di dalam sholat, Anda perlu tahu apa yang dibaca ketika sholat itu. Baca surat An-Nas, berusahalah untuk tahu. Jangan hanya membaca saja qul a'udzu birabbin nas dan seterusnya. Baca itu surat, artinya apa, kandungannya apa, sehingga ketika kita membacanya hati kita ini benar-benar hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar khusyuk salat yang kita lakukan, bukan salatnya dajajah. Bukan seperti layaknya salat ayam yang mematuk-matuk saking cepatnya. Tayib. Nah, ini dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa yakunu hadzal qiyam raudhatun min riyadil jannah. Sehingga jadilah sholat Nabi SAW itu seperti taman-taman zikir, taman-taman surga. Kenapa? Penuh dengan perkara-perkara kebaikan di dalam sholat beliau SAW. Qiraatan tasbihan du'aan tafakkuran. Ada qiraah, membaca Al-Quran dengan baik, berdoa dengan baik, berzikir dengan baik, dan bertafakkur dengan baik. Fi hadza kullihi lam yarka. Dan itu semua beliau lakukan sebelum ruku. Baik. Oleh karena itu boleh ketika kita membaca santai, setelah itu berhenti untuk berdoa. Ada ayat menceritakan tentang surga dan keutamaan dari orang-orang yang berbuat kebaikan, orang-orang yang soleh. Boleh kita berhenti sejenak berdoa. dengan doa yang lirih. Setelah itu lanjutkan lagi bacaan ayatnya. Kalau ada penyebutan tentang neraka dan tentang ancaman-ancaman, boleh kita berhenti sebentar, berdoa, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta perlindungan dari ancaman-ancaman tersebut. Setelah itu lanjutkan bacaan lagi. Ya, seperti ini diperbolehkan dengan dalil hadis ini. Tayyib. Wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian masyaallah rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang kita sebutkan di atas tadi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di samping itu beliau selalu memperhatikan tentang tertib atau tentang disiplin dalam gerakan-gerakan sholat. Bukan berarti ketika bacaannya saat berdiri membaca surat panjang lama, kemudian rukuknya sebentar, i'tidal sebentar, sujud sebentar, duduk di antara dua sujud sebentar, tidak. Nabi SAW itu menjaga tanasub, sholatnya selalu mutanasibah, selalu teratur, disiplin dalam setiap gerakannya. Kalau gerakannya bacaannya panjang, beliau akan memanjangkan ruku, akan memanjangkan sujud, akan memanjangkan i'tidal dan seterusnya. Dan itu banyak kita dapatkan riwayat-riwayat bagaimana Nabi SAW mengerjakannya, terutama pada sholat malam. Hampir kebanyakan riwayat menyebutkan Nabi SAW kalau memanjangkan bacaan, beliau juga memanjangkan rukuknya, memanjangkan sujudnya. Tidak ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa ketika beliau membaca panjang bacaan kemudian rukuknya sebentar. Tidak. Jadi berusaha untuk dipanjangkan juga rukuknya, dipanjangkan juga sujudnya. Demikian pula ketika beliau menjadi imam, membaca surat-surat yang pendek, membaca surat-surat yang ringan, maka rukuknya pun akan ringan, i'tidal juga akan ringan, dan sujudnya juga akan ringan. Menjaga tanasub tadi. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Di dalam hadis ini kita bisa ambil beberapa faedah. Di antaranya yang pertama, yang menjadi tujuan utama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala meletakkan hadis ini di dalam bab ini. Dari babnya apa tadi? Masih ingat gak? Bab fil mujahadah, bersungguh-sungguh dalam beribadah. Nah, di sini jelas menggambarkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang mujahid fil ibadah. Beliau benar-benar orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu ya'mal hadzal 'amal syaqqa ibtigha'an wajhallahi wa ridwanahu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam tadi, menjalankan amalan yang sangat berat ini, tidak lain dan tidak bukan hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Berharap bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini di salat malam. Karena tidak ada yang lihat. Jadi kemungkinan untuk riya, kemungkinan untuk sum'ah kecil. Nah, faedahnya juga kepada kita adalah kalau mau melatih bagaimana cara menghindari riya, menghindari sum'ah dan seterusnya, coba perbanyak salat malam. Karena di situ ujiannya, tidak ada yang lihat antum salat. Tidak ada yang mendengar antum membaca bacaan-bacaan itu. Ini melatih kita untuk jujur dan ikhlas pada ibadah yang kita lakukan. Tayyib. Seorang yang terbiasa sholat malam, insyaallah ibadah-ibadah yang lain itu akan mudah. Seorang yang terbiasa sholat malam akan memancing ibadah-ibadah yang lainnya tuh menjadi ibadah-ibadah yang mukhlis, gampang untuk dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ibadah tersebut dituntut untuk menampakkan diri seperti mengeluarkan zakat dan melaksanakan sholat-sholat wajib dan seterusnya yang harus ditampakkan. Tidak akan terganggu dia dengan riya, tidak akan terganggu dengan sum'ah. Mudah dia ikhlas. Sedekah, kemudian membantu sesama, akan ringan dia keluarkan. Tayyib. Seperti layaknya dia menjalankan sholat malam. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah membenarkan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Fath ayat yang ke-29. Sudah banyak yang hafal. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Pujian Allah kepada Nabi yang sesuai dengan hadis ini tadi. Tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Kata Allah, tarahum, engkau akan melihat mereka, Nabi dan orang-orang yang beriman bersama beliau, ruk'an sujadan, adalah orang-orang yang banyak rukuk, banyak sujud. Maksudnya orang-orang yang rajin melaksanakan sholat-sholat sunnah. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka melakukan itu hanya karena mengharapkan balasan, mengharapkan keutamaan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada perkara yang lain. Tarahum fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Kalian akan lihat bahwa di wajah-wajah mereka itu nampak dari bekas-bekas sujud. Bekas sujud bukan maksudnya jidatnya hitam, tidak. Jidat hitam kata para ulama bukan termasuk tanda orang sering salat. Karena beda masing-masing kulit manusia itu beda. Ada yang hanya dengan beberapa gerakan sholat sudah jadi hitam. Ada yang rajin memang sholat malam tapi juga tidak hitam. Maka tanda orang itu rajin sholat atau tidak, sering sujud atau tidak, itu bukan karena dahinya hitam. Tapi yang dimaksud dalam ayat ini, simahum fi wujuhim min atharis sujud, nampak pada wajah-wajah mereka itu bekas atau athar baik dari seringnya mereka sujud. Karena apa? Berseri wajahnya itu. Wajahnya itu nampak sebagai wajah yang berwibawa sebagai seorang muslim karena ibadah yang mereka lakukan, sehingga tidak dinilai dengan warna kulit masing-masing manusia berbeda, ada yang putih, ada yang coklat, ada yang hitam, ada yang gelap dan seterusnya, tapi bersinar wajahnya. Kenapa? Karena dia mampu memperbanyak sujudnya, mampu menyembunyikan ibadahnya, hadir hatinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Ma'asyiral rahimani wa rahmakumullah. Ini sudah sering kita bahas bahwa atharul ma'siyah itu akan nampak pada wajah, sebagaimana ibadah juga atharnya nampak pada wajah. Wajah kita ini akan menjadi buram ketika kita berlumur dosa, melakukan kemaksiatan. Pasti engkau terjatuh dalam dosa, terjatuh dalam kemaksiatan, bagaimanapun engkau menutupi kepada manusia, tapi wajah ini tidak akan bisa bohong. Wajah orang yang selalu terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan terlihat berbeda dengan wajah orang-orang yang beriman, orang-orang yang mereka selalu membersihkan diri dari dosa-dosanya. Meskipun kulitnya gelap, warnanya kusam, tetapi akan terlihat bersinar, akan terlihat indah. Kenapa? Karena keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, sebab mereka mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa terlihat oleh orang-orang yang beriman. Jadi jangan bagaimana ya kok berseri atau tidak. Keimanan yang mampu melihat bagaimana berserinya wajah seseorang juga karena keimanan. Dosa tidak akan mungkin bisa melihat bersinarnya wajah seseorang karena ibadah. Kenapa? Wajahnya sendiri muram, wajahnya sendiri kusam karena dosa. Maka dia tidak akan mampu melihat bagaimana bersinarnya wajah orang lain karena ibadah yang mereka lakukan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua. Wa minha jawazu iqamatil jama'ah fi shalatil lail. Hadis ini juga menjadi dasar hukum diperbolehkannya berjamaah ketika sholat malam, tetapi dengan syarat, jangan dititik di situ, dengan syarat dilakukan ahyanan, jarang-jarang saja, tidak boleh sering, tidak boleh setiap malam sholatnya berjamaah. Tayyib. Innama yuf'alu ahyanan fi ghairi Ramadan. Selain Ramadan maka dilakukan jarang-jarang saja. Wa fi Ramadan fa inna minas sunnah an yaquman nasu fi jamaah. Adapun Ramadan maka yang sunnah, yang sesuai syariat adalah dilakukan berjamaah bersama kaum muslimin. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Faedah yang berikutnya, wa minha annahu yanbaghi lil insan fi salatil lail idza marra bi ayati rahmah an yaqifa wa yas'al. Selayaknya bagi seseorang dan disyariatkan ketika melaksanakan salat malam untuk dia membaca doa, berzikir dan memohon ampun kepada Allah jika melewati ayat-ayat yang berkaitan dengannya. Kalau ada ayat yang menunjukkan keutamaan, yang menyebutkan tentang kenikmatan dan surga, berhenti sebentar, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang terkandung di dalamnya kebesaran Allah, berhenti sebentar, bertasbih. Ayat-ayat yang di dalamnya terdapat ancaman neraka dan ancaman-ancaman dari dosa-dosa, berhenti sebentar, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengapa yang seperti itu. Wallahu taala a'lamu bissawab. Dan ini sifatnya hanya mubah atau labak sabihi, bukan menjadi satu kewajiban dan bukan menjadi satu keharusan. Sifatnya hanya mubah, labak sabihi. Kenapa demikian? Kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, in fa'alahu fa'innahu la yunha anhu wa in taraka fa'innahu la yu'mar bihi. Kalau seandainya ada seorang yang tidak melakukannya, dia hanya membaca surat saja kemudian rukuk, juga tidak mengapa, tidak boleh kita melarangnya. Harus seperti ini loh kalau membaca. Nabi SAW mengajarkan demikian. Jadi coba begini-begini, tidak. itu sifatnya hanya hasungan saja, bukan menjadi keharusan. Demikian pula jika ada orang yang mengerjakannya, ya silahkan. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini faedah yang ketiga. Kemudian faedah yang berikutnya, jawazu taqdimi suwar ba'dhiha 'ala ba'dhin. Ketika sholat, boleh membaca dengan mendahulukan satu surat dibandingkan surat yang lain. Tayyib. Jadi tidak harus kalau membaca Al-Quran itu tertib. Di rokaat pertama baca Al-Baqarah, berarti rokaat kedua harus Ali Imran. Atau setelah Al-Baqarah harus membaca Ali Imran. Tidak. Nabi SAW di dalam hadits ini disebutkan, beliau membaca surat Al-Baqarah, setelah itu baru membaca surat An-Nisa. Kalau sesuai urutan, seharusnya setelah Al-Baqarah adalah surat Ali Imran. Tapi beliau baca dulu An-Nisa, baru membaca Ali Imran. Nah, maka ini menjadi dalil diperbolehkannya taqdimus suwar ba'dhiha 'ala ba'd. Mendahulukan satu surat di antara surat yang lain ketika sholat, meskipun itu dalam satu rokaat dan dalam satu bacaan, tidak mengapa. Misal antum baca nanti surat Al-Ikhlas, kemudian dilanjutkan lagi membaca surat apa namanya Abasa, dilanjutkan lagi membaca surat At-Takwir, boleh, tidak mengapa. Tidak harus membaca Al-Ikhlas setelah itu kemudian Al-Falaq, baru setelah itu An-Nas, tidak harus, boleh dibolak-balik. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kemudian faedah yang berikutnya adalah keutamaan antara surat Al-Baqarah demikian juga surat Ali Imran. Para ulama menyebutkan bahwa jawazu taqdimi suwar ba'dhiha 'ala ba'd ini hanya ketika di awal-awal Nabi SAW menerima wahyu. Beliau membacanya Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, karena ketika itu belum berurutan. Tetapi di tahun-tahun terakhir Nabi SAW akan wafat, beliau tidak pernah melewatkan untuk membaca Al-Baqarah, setelah itu baru Ali Imran, setelah itu baru surat An-Nisa. Mafhum? Dan kemudian dari apa yang dilakukan oleh Nabi SAW itulah ditulis Al-Quran. Setelah Al-Baqarah adalah surat Ali Imran, baru surat An-Nisa. Ini tahun-tahun terakhir sebelum Nabi SAW wafat. Dan beliau pun menyebutkan tentang keutamaan antara surat Al-Baqarah dengan surat Ali Imran yang dibaca selalu berdampingan. Seperti Nabi SAW bersabda, mengajarkan kepada kita, Iqra'u az-Zahrawain, bacalah oleh kalian az-Zahrawain. Apa itu Zahrawain? Kata Nabi SAW, Al-Baqarah wa Ali Imran, surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Sering-seringlah membaca surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, meskipun belum hafal, tidak apa-apa. Karena di sini kata Nabi SAW, Iqra'u, bacalah. Jadi seringkan membaca Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Kenapa demikian? Kata Nabi SAW, fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatani aw ghayayatan. Karena nanti di hari kiamat, surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran itu akan mendatangi orang-orang yang suka membaca keduanya, ka'annahuma, sebagaimana layaknya kedua surat itu, ghamamatan atau ghayayatan. Ghamamah atau ghayayah adalah segala sesuatu yang ada di atap kita. Kalau kita di luar ruangan, yang di atap apa? Seperti awan, awan yang menaungi. Jadi semua naungan yang melindungi kita dari matahari itu namanya ghamamah ghayayah. Dan nanti di hari kiamat, surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran yang rajin dibaca oleh seseorang akan menjadi naungan untuknya di hari kiamat. Ketika itu tidak ada naungan kecuali ini naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang rajin membaca Al-Baqarah dan Ali Imran akan didatangi oleh dua awan yang kemudian menaungi dia dari teriknya panas matahari yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aw firqani min tayrin sawaf." Atau Al-Baqarah dan Ali Imran itu layaknya dua kawanan burung besar yang mereka mengepakkan sayapnya. Dengan sayapnya itu kemudian menutupi kita. Intinya akan menjadi naungan kita nanti di hari kiamat, Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Tayyib. Tahajjani an sahibihima yaumal qiyamah. Dan kedua surat itu nanti akan berhujjah membela orang-orang yang senang membacanya ketika di hari kiamat. Jadi mereka Al-Baqarah dan An-Nisa yang akan membela kita, yang akan menjadi hujjah, saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bagaimana besarnya manfaat dari membaca surat Al-Baqarah dengan membaca surat Ali Imran. Oleh karena itu kalau ada waktu luang, seringkan membaca Al-Baqarah, seringkan membaca Ali Imran. Lah panjang, Ustaz. Iya memang panjang. Kalau tidak kita manfaatkan waktu, tidak sempatkan waktu, tidak akan bisa. Karena balasannya sebesar itu ya tidak mungkin amalannya ringan. Banyak yang amalan-amalan ringan, balasan besar kebanyakannya adalah hadis-hadis dhaif. Bahkan hadis-hadis yang palsu. Balasan besar amalan pasti juga juga besar. Sebagaimana kita menginginkan hadiah besar, ya terlebih dahulu ada pengorbanan, pengorbanan yang besar. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu akan sesuai dengan amalan yang kita lakukan. Jadi kita menginginkan balasan besar dari sisi Allah, ya korbankan apa yang kita punya untuk Allah Subhanahu wa taala lebih besar. Tayyib, wallahu taala a'lamu bis-shawab. Ini mungkin ma'asyiral farahimani wa rahimakumullah apa yang bisa kita bahas di kesempatan malam hari ini. Afan, mungkin ada satu tambahan faedah lagi berkaitan dengan akhir hadis ini tadi. Disebutkan di dalam hadis ini oleh Hudzaifah bin Yaman bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika rukuk beliau membaca apa tadi? Rukuk, subhana rabbiyal azim. Ketika sujud, subhana rabbiyal a'la. Itu salah satu dari doa rukuk dan doa sujud. Baik. Maka di sini menunjukkan bahwa semua doa yang warid untuk bisa dibaca di dalam sholat boleh kita lakukan bergantian. Jadi jangan monoton hanya satu doa saja. Setiap rukuk ya hanya subhana rabbiyal azim saja, setiap sujud hanya subhana rabbiyal a'la saja, tidak. Cari dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwa di dalam rukuk ada bacaan demikian dan demikian. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau lebih sering yukthir minad du'a fir rukuk wa sujud subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ini lebih sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rukuk dalam sujud beliau membaca subhun quddus rabbul malaikati warruh. Itu juga beliau membacanya. Maka ini juga boleh kita praktekkan. Intinya kullu ma warada 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min dzikrin wa du'a fa innahu yusannu lil insan an yaqra'u bihi fi shalatihi. Semua dalil yang ada bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabit sahih membaca doa tersebut di dalam sholat boleh bagi kita untuk mempraktekannya, mengamalkannya di dalam sholat dan diselang-seling doanya. Jadi kita mengamalkan semua yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama doa itu adalah doa yang sahih. Taib. Kalau kita mau belajar doa-doa yang sahih, bacaan-bacaan yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak untuk kita praktekkan. Kenapa harus mencari alternatif bacaan-bacaan yang lain yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sementara dari Nabi sebegitu banyaknya dan belum juga semua kita ketahui, belum semua bisa kita amalkan, tapi balasannya pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bissawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini menambah kesungguhan kita, semangat kita untuk mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bissawab. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.